Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dari buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih bab tentang haramnya berbuat kezaliman dan bahasanya orang yang zalim itu akan dikisos, dibalas oleh orang yang didzalimi nanti di akhirat. Maka selanjutnya disampaikan di penjelasannya, labuta ayaktasa lil madzlumi minadz-dzalim. Maka tidak boleh tidak pasti orang yang zalim itu akan dikisas, mendapatkan kisas dalam rangka mengembalikan hak orang yang didzalimi. Akan tapi jika orang yang telah didzalimi telah mengambil haknya di dunia dalam bentuk mendoakan jelek orang yang didzalimi, doa jelek sesuai dengan kadar kezalimannya, lantas Allah kabulkan doanya di dunia, maka berarti dia telah membalas orang yang zalim tersebut sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqida watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia, doa orang yang terzalimi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang yang terzalimi telah mendoakan jelek orang yang zalim di dunia dan dikabulkan doanya, maka dia telah mengkisas, telah membalas orang yang zalim tersebut di dunia. Sehingga tidak ada transfer pahala di akhirat. Sehingga tidak ada transfer pahala di akhirat. Jika telah si zalim di dunia telah didoakan jelek dan dikabulkan doanya. Amma idza sakata, adapun jika orang yang terzalimi itu ketika dia dizalimi dia cuma diam saja. Lam yad'u alaihi, diam saja dalam artian tidak mendoakan jelek orang yang zalim. Demikian juga tidak memaafkannya. Maka akan dikisos untuknya dari orang yang zalim tersebut pada hari kiamat. Dan kisos atau balasan di hari kiamat adalah adanya transfer pahala dari orang yang zalim dipindahkan kepada orang yang terzalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan jika terlalu banyak orang yang dia zalimi, maka si zalim ini nanti jadi orang yang bangkrut di akhirat karenanya. Jadi syaratnya di dunia tidak didoakan dengan doa jelek. Kalau di dunia telah didoakan dengan doa jelek, ya sudah berarti dia telah mendapatkan haknya di dunia. Syarat untuk mendapatkan transfer pahala di akhirat itu adalah diam, tidak mendoakan jelek orang yang menzaliminya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, suatu ketika kami membicarakan tentang haji wada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami dan kami tidak tahu apa itu haji wada atau haji perpisahan, sampai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian menyebutkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan beliau berpanjang lebar menyebutkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal wa qala, lantas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah mengutus orang pun nabi kecuali mengingatkan kaumnya tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Tentang bahaya Dajjal telah diingatkan oleh Nuh dan para nabi setelahnya. Wa innahu iyakhud fikum, dan sesungguhnya jika Dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian, maka fama khafiya alaikum min sya'nihi, maka kalian tahu kalau dia adalah Dajjal. Falaisa yakhfa alaikum, karena kalian semua telah tahu apa itu Dajjal dan siapa itu Dajjal. Dajjal sosok yang buta sebelah matanya. Inna rabbakum laysa bi'awar, dan Dajjal itu adalah orang yang aku Tuhan dan buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian itu tidak buta sebelah matanya. Wa inna dasnya dajjal itu a'wahu ainil yumna, itu buta mata sebelah kanannya. Ka'anna ainahu, seakan-akan matanya dajjal adalah inabaton, buah anggur, tawfiyaton yang meletus isinya. Ala ingatlah senyap Allah mengharamkan atas kalian mengganggu darah orang lain dan harta orang lain, sebagaimana haramnya, sebagaimana kehormatan hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Ala hal balagtu, ingatlah apakah aku telah menyampaikan. Para sahabat mengatakan na'am, anda telah menyampaikan. Kemudian Nabi berdoa, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Nabi katakan sebanyak 3 kali. Wailakum awwayhakum ungdu, celaka kalian, perhatikanlah, janganlah kalian ba'di setelah aku wafat, kata Nabi, kembali menjadi orang-orang kafir, dalam pengertian sebagiannya menebas leher sebagian yang lain. Muslim menghabisi dan membunuh sesama Muslim, diriatkan oleh Al-Bukhari, dan Muslim juga meriatkan sebagian dari redaksi di atas. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala, penulis Riyadhus Shalihin, mengutip hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kami mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mahajatul wada'i, apa itu haji wada', dan kami tidak tahu apa itu haji wada'. Haji wada' adalah haji yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah. Karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah, haji wada'nya di tahun 10. Di waktu tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perpisahan dengan manusia. Dengan Nabi mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da ami hada. Ketika itu Nabi mengatakan, kemungkinan besar aku tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Demikian Nabi katakan saat hajatul wada'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan haji setelah beliau hijrah ke Madinah kecuali 1 kali saja, yaitu yang merupakan sekaligus haji perpisahan alias wada. Dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhaji 2 kali sebelum hijrah. Akan tapi kemungkinan yang lebih mendekati, sebelum hijrah Nabi berhaji lebih dari sekedar 2 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, dan di pelajaran Sirah Nabawiyah disebutkan ketika musim haji Nabi keluar dari rumahnya mengajak manusia dan berbagai macam kabilah untuk mengajak pada agama Allah azza wajalla. Maka ia ba'udu, maka satu hal yang agak mustahil kalau Nabi pergi ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dan tanpa berhaji. Ala kulihal, kesemuanannya yang penting bagi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya di tahun ke-10 di tahun 10 Hijriah beliau menunaikan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir sejak beliau hijrah ke Madinah. Dan Nabi belum pernah berhaji sebelum tahun 10 sejak Nabi hijrah ke Madinah. Hal itu dikarenakan kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik sampai tahun 8. Sampai tahun 8. Di tahun ke-8, di bulan Ramadan tahun 8, terjadilah penaklukan kota Mekah alias Fathul Mekah. Thumma kharaja ba'da dalika, kemudian setelah itu, setelah dari Mekah, saat Fathul Mekah, Nabi kemudian pergi ke Taif, memerangi suku Thaqif, dan terjadilah perang di Taif yang terkenal, itu perang Hunain. Kemudian setelah selesai Nabi kembali setelah itu, dan di perjalanan pulang ke Mekah Nabi singgah di Ci'ronah. Kemudian Nabi dari Ci'ronah mengambil miqat umrah, dan beliau mengerjakan umrah ketika itu di malam hari. Sehingga apa kegiatan Nabi tidaklah diketahui oleh banyak orang. Baru setelah melunaikan umrah yang mikotnya dari Ci'ona, terlah Nabi kembali ke Madinah. Inilah kejadian di tahun 8. Di tahun 9 banyak tamu datang, taridu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai penjuru. Maka Nabi tetap berada di Madinah untuk menyambut para tamu sehingga mereka tidaklah kesulitan bitolabihi mencari Nabi. Ya, maka Nabi tidak berangkat haji ya, di tahun 9 dan Nabi utus Abu Bakar untuk memimpin rombongan jamaah haji. Karena Nabi sibuk dengan para tamu. Hatta idza ja'al wufud, sehingga Nabi tidak pergi haji dalam dengan harapan jika ada tamu dari berbagai kabilah ke kota Madinah, mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak capek mencari Nabi atau mengejar Nabi ke kanan dan ke kiri, sehingga di tahun 9 Nabi tidak berhaji dalam rangka menyambut tamu. Ini penjelasan yang pertama kenapa Nabi tidak atau belum berhaji di tahun 9. Padahal Mekah sudah di tangan kaum muslimin sejak Ramadan tahun 8. Kenapa hajinya baru di tahun 10? Maka penjelasan yang pertama, di tahun 9 Nabi sibuk menerima tamu. Tahun 9 itu disebut juga dengan sebutan Amul Wufud, tamu tahun kedatangan para tamu. Maka terdapat banyak tamu dari berbagai macam tempat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahasanya kaumnya telah mengikrarkan syahadat. Kemudian mereka minta diajari sejumlah hal yang mendasar tentang Islam. Oleh karena itu maka Nabi tidak berangkat haji di tahun 9. Alasan yang kedua kenapa Nabi tidak berangkat haji di tahun 9? Di tahun 9 kaum muslimin hajinya masih bareng orang musyrik. Karena mereka orang musyrik belum dilarang untuk masuk Mekah. Baru setelah itu, tahun 9 adalah tahun terakhir orang musyrik boleh ke Mekah. Dan barulah orang-orang musyrik dilarang untuk masuk Mekah dengan Allah turunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Ya, orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh ada yang mendekati, yaitu memasuki Masjidil Haram, yaitu tanah haram Mekah. Ba'da amim hadha, setelah tahun ini, itu tahun 9. Oleh karena itu, maka mengumumkanlah orang yang ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk mengumumkan, tidak ada haji setelah tahun ini bagi orang musyrik. Demikian juga tidak boleh lagi ada yang namanya tawaf sambil telanjang. Ini kesempatan terakhir tahun 9. Karena itulah tawafnya orang-orang musyrik jahiliyah. Maka orang musyrik jahiliyah punya ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan maksiat, yaitu telanjang bulat tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka itu ibadahnya orang musyrik. Mereka bermaksud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena orang musyrik ini menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dan bentuk mereka menyembah Allah dengan melakukan bid'ah namanya. Maksiat dijadikan sebagai ketaatan. Tawaf sambil bukil dijadikan sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun detailnya ada rinciannya. Jadi yang wajib bukil itu adalah manakala yang tawaf bukan penduduk tanah haram. Tanah haram Mekah. Bukan penduduk tanah haram Mekah. Maka jika seorang itu tidak menjadi penduduk tanah haram Mekah, mereka mau tawaf karena umrah atau karena haji, maka mereka cari pinjaman pakaian dari penduduk tanah haram. Jika tidak dapat pinjaman pakaian, maka diharuskan dalam hukum jahiliyah diharuskan untuk tawaf sambil telanjang. Tapi kalau penduduk Mekah tidak tawafnya tanpa telanjang, untuk mereka mau menegaskan lebih unggulnya penduduk tanah haram. Maka dan itu telanjang itu berlaku untuk semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga sebagian perempuan jahiliyah yang masih punya rasa malu, maka dia tawaf sambil menutupi kemaluannya dengan tangannya. Maka di sini kita jumpai pelajaran di antara amal yang tidak dituntunkan, yang di antara yang namanya bid'ah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Maksiat itu dianggap mendekatkan diri kepada Allah. Tambah ganjaran karena maksiat, maka ini salah satu bentuk bid'ah, ya, amal ibadah, amal yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Ini alasan yang kedua kenapa Nabi tidak atau belum berhaji di tahun 9. Karena masih ada yang tawaf sambil telanjang dan adanya haji ala orang musyrik. Sehingga yang menjadi Amirul Hajj, pemimpin rombongan jamaah haji Fitil Kalhaja di haji tahun 9 adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi susulkan Ali bin Abi Thalib, Nabi perintahkan Ali untuk menyusul Abu Bakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 itu Nabi mengumumkan kalau Nabi mau berangkat haji. Maka tibalah di kota Madinah orang dalam jumlah banyak sekali. Para ulama memperkirakan kurang lebih yang hadir adalah 100 ribu. Dan kaum muslimin, jumlah total kaum muslimin setelah sensus, karena perlu diketahui Nabi melakukan sensus kependudukan. Jadi sensus kependudukan itu sunnah Nabi. Karena Nabi melakukan sensus. Perlu diketahui bahasanya setelah sensus jumlah total kaum muslimin di akhir kehidupan Nabi itu ada 124 ribu. Nabi utus orang untuk ngitung jumlah kaum muslimin. Untuk keliling utus jumlah kaum muslimin. Hasilnya ketemu angka 124 ribu kaum muslimin. Itu jumlah kaum muslimin di masa akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ikut berangkat haji di Hajjatul Wada itu ada 100 ribu. Berarti yang tidak ikut boleh jadi perempuan atau orang yang punya uzur yang tidak ikut, ya, cuma sedikit, ya, cuma 24 ribu saja. Artinya tidak ada yang yatakhallaf tidak ikut mengikuti haji wada dari kalangan kaum muslimin kecuali sedikit saja. Fahaju, maka mereka berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji inilah yang disebut dengan Hajjatul Wada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perpisahan di haji ini dengan mengatakan, boleh jadi aku tidak akan berjumpa kalian setelah tahun ini. Dan demikianlah realitanya, karena Nabi itu wafat setelah Nabi pulang dari Madinah di Rabiul Awal. Ini tentu haji selesai di Dzulhijjah, ya. Maka Rabiul Awal setelah itu Nabi meninggal dunia, yaitu setelah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya haji itu bulan Dzulhijjah, maka kemudian tambah Muharram, Shofar, setelah itu Rabiul Awal. Maka Muharram, Shofar, kemudian tanggal 12 hari di Rabiul Awal yang pertama itu umur Nabi atau waktu Nabi setelah selesai Hajjatul Wada. Shalawatullah wassalamu alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama haji wada beberapa kali menyampaikan ceramah. Beliau menyampaikan khutbah di Arafah, menyampaikan khutbah di Mina. Dan di antara khutbah yang Nabi sampaikan ketika itu di Hajjatul Wada, Nabi menyebutkan tentang masalah Dajjal, dan Nabi menyampaikan ngerinya masalah Dajjal, Nabi ingatkan bahaya Dajjal, tahdziran balighan dengan peringatan yang sangat-sangat keras. Nabi lakukan hal ini mengingatkan bahaya Dajjal di Madinah. Di Madinah Nabi telah menyebutkan Dajjal dan mengingatkan bahaya Dajjal. Dan Nabi telah betul-betul serius, sungguh-sungguh menjelaskan tentang bahaya Dajjal. Sampai-sampai satu ketika Nabi di Madinah menjelaskan tentang bahaya Dajjal, intonasi suara Nabi naik dan turun, betul-betul menghayati, sampai-sampai ada sahabat yang bilang, kami menyangka kalau Dajjal itu tersembunyi di balik afrahi an-nakhli, di balik batang-batang atau kemudian dahan-dahan pohon kurma. Artinya Dajjal telah datang dan masuk Madinah. Ini disebabkan anggapan ini karena siddati kauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian seriusnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Maka Nabi, kemudian Nabi kabarkan ya, di hadis ini tidak ada seorang pun Nabi kecuali mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Maka setiap semua para Nabi mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal, menakut-nakutinya dan menyampaikan betapa ngeri dan bahayanya Dajjal. Maka para Nabi mereka mengingatkan bahaya Dajjal kepada kaumnya, padahal Allah tahu Dajjal tidak akan muncul kecuali di akhir-akhir dunia. Tapi bahaya Dajjal telah diingatkan dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir, sejak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setiap para Nabi dari Nuh dan setelahnya semuanya mengingatkan bahaya Dajjal, padahal Allah tahu Dajjalnya muncul di akhir zaman. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa perhatian besar tentang masalah Dajjal dan penjelasan tentang bahayanya. Maka semua agama, yaitu semua rasul, mengingatkan umatnya bahaya Dajjal. Karena Dajjal ini, wa kana Allah wa iyyakum fitnatahu wa amsalahu yati ilan nasi. Ya, Dajjal ini mendatangi manusia, mendatangi masyarakat, mengajak banyak orang untuk menyembahnya. Dajjal mengatakan, aku Tuhan kalian. Dan jika kalian mau, akan kuperlihatkan kepada kalian, aku adalah Tuhan kalian. Maka kemudian Dajjal memerintahkan mendung, dan berkata kepada mendung, turunkanlah hujan. Maka turunlah hujan. Dajjal ngomong kepada tanah, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuhlah rumputan yang hijau dan yang lain. Adapun jika satu kampung itu durhaka sama Dajjal, tidak mau menuruti perintah Dajjal, maka Dajjal memerintahkan tanah untuk mengering. Fa'am halat. Maka jadi mengering kerontang. Dajjal perintahkan mendung untuk menahan hujannya sehingga terjadilah kemarau. Jadilah orang-orang di kampung tersebut itu dalam keadaan dipacakli. Maka demikianlah bentuk godaannya Dajjal. Maka tidaklah dilakukan, ini satu hal yang bahaya. Ini adalah bahaya besar, terutama untuk orang-orang yang tinggal di Badui, di daerah pelosok, yang tidak kenal kecuali air dan pada gembalaan. Maka banyak orang itu akan mengikuti Dajjal kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Dan yang paling semangat untuk jadi pengikut Dajjal, Nabi sampaikan ada orang Yahudi, kemudian perempuan. Kemudian perempuan itu yang mendominasi jadi pengikut Dajjal. Dan Nabi ceritakan dalam hadis, bahasanya para suami yang cinta dengan istrinya dan anaknya pada saat munculnya Dajjal itu sampai mengikat istrinya di tiang-tiang di rumah. Ini supaya istrinya tidak keluar rumah untuk ikut bergabung dengan pengikut Dajjal. Maka suami-suami yang baik ketika itu mengikat istrinya di rumah, diikat di tiang, anaknya juga, ini tiang satu istri, tiang dua anaknya, tiang berikutnya anaknya lagi. Kenapa? Jika tidak demikian, maunya ngotot, mau pergi nemui Dajjal. Wamahaza, meskipun demikian, maka Dajjal punya tanda-tanda dan bukti yang jelas menunjukkan kalau dia adalah seorang pembohong. yaitu yang pertama tercatat di antara dua matanya tulisan kafar, itu kafir. Namun uniknya tulisan kaf itu letak di dahinya di antara dua matanya. Uniknya tulisannya hanya bisa dibaca oleh mukmin saja. Meskipun dia seorang mukmin yang buta huruf, tiba-tiba bisa baca. Namun tulisan tersebut tidak terbaca oleh orang kafir meskipun dia pandai baca tulis. Karena tulisan yang tertulis di antara dua mata dajjal itu bukan tulisan wajar. Namun dia adalah tulisan gaib yang Allah telah tetapkan hanya bisa dibaca oleh seorang mukmin saja. Meskipun dia bukan seorang yang bisa baca tulis. Tanda bohongnya dajjal dalam pengakuannya kalau dia Tuhan adalah karena mata kanannya buta sebelah. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah matanya. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sempurna sifatnya. Tidak ada pada sifatnya kekurangan dalam satu sisi pun. Adapun dajjal maka dia punya kekurangan yaitu buta sebelah. Ini mata sebelah kanan seakan-akan anbatun tawfiyah. Seakan-akan buah anggur yang dipelopot sehingga keluar isinya. Ini adalah tanda yang kasat mata yang jelas semua orang bisa mengetahuinya. Oleh karena itu maka tentu akan ada orang yang bertanya, jika ada pada dajjal tanda yang jelas semacam ini yang bisa ditangkap oleh indera, maka kenapa ada orang yang jadi pengikutnya? Semua orang bisa lihat dajjal kalau dia dajjal itu buta sebelah. Maka keadaan fisik dajjal mau mengatakan saya bukan Tuhan. Buktinya saya tidak bisa memperbaiki buta sebelah mata saya. Namun kenapa orang yang punya bukti kalau dia pembohong dalam pengakuannya sebagai Tuhan semesta alam kok masih ada yang nekat jadi pengikutnya? Itu rahasianya apa? Kan seharusnya kalau orang mikir dikit saja gak usah perlu banyak-banyak, separuh pikirannya di dengkulnya juga boleh ya, dikit saja. Ini ada orang ngaku Tuhan semesta alam, pengatur jagat raya, pengatur jagat raya. Ya ngatur jagat raya ini mau digimana kan terserah dia. Loh, kok dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri? Cacat fisiknya tidak bisa dia hilangkan, katanya Tuhan. Bisa menurunkan hujan, bisa menurunkan tumbuh-tumbuhan, kenapa tidak bisa? Mengobati dan memperbaiki cacat matanya. Maka kalau orang mikirnya sedikit, pakai separuh pikiran saja, sedangkan tidak perlu seluruh pikiran, ya. Yang lain dibuang tidak apa-apa, separuh saja mikir. Duh, ini bohong kalau dia Tuhan. Ini bohong, 100% bohong. Gimana dia Tuhan mengatur segala sesuatu, memperbaiki matanya saja tidak bisa. Maka itu tanda kebohongan dajjal yang sangat-sangat gamblang. Namun uniknya banyak orang yang tidak bisa membaca tanda yang gamblang tersebut. Maka jawabannya ada di Al-Quran surat Yunus ayat 110. Allah berfirman, وَمَا تُرْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ أَنْ قَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ. Yang namanya tanda وَالنُّذُرُ dan nasihat itu tidak manfaat untuk orang yang memang jatahnya tidak beriman. Memang surat dan takdir untuknya dia bukan orang yang beriman. Maka orang yang Allah sesatkan, maka tanda-tanda kesesatan tidak manfaat baginya. Sehingga tetap dia tidak baca, akhirnya pilih jadi sesat. Demikian juga tidaklah bermanfaat baginya tanda-tanda petunjuk, tidaklah memberikan manfaat sebagai kabar gembira untuknya. Maka orang-orang pun tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda ini. Maka orang yang tidak beriman tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda ini meskipun tandanya sangat jelas dan nyata. Oleh karena itu, kalau kemudian kita di Indonesia mungkin jawabannya lebih gampang menjawab pertanyaan ini. Di Indonesia itu ada orang aku Tuhan dan ada pengikutnya. Itu belum Dajjal yang ampuh. Belum Dajjal yang ampuh. Di Indonesia ada yang aku Tuhan, ada pengikutnya. Banyak yang menjadi pengikutnya, kemudian mendirikan aliran kepercayaan atau yang lainnya. Banyak nabi di nabi palsu di Indonesia ada pengikutnya banyak. Padahal nabi palsu ini bisa masuk penjara, namun tidak kemudian keluar dari penjara dengan mukjizatnya, gitu. Namun ya tetap yang mengimani dia sebagai nabi ya, tetap saja. Tidak kemudian goyah, tidak kemudian goyah. Mungkin si nabi palsu beralasan nabi Yusuf juga masuk penjara kok. Saya senasib dengan nabi Yusuf, jadi nabi tapi masuk penjara. Maka tidak aneh, maka tidak aneh kalau Dajjal yang ampuh seperti itu lebih banyak pengikutnya, maka tidak aneh. Wong yang tidak punya sampai keampuhan seperti Dajjal saja pengikutnya banyak. Kemudian Nabi, kemudian sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya tanda-tanda ini la takhfa ala ahadin, semua orang mengetahuinya. Dan Nabi jelaskan di hadis yang lain bahasanya jika Dajjal itu muncul dalam keadaan Nabi masih hidup, fahuwa haji juhu, maka Nabi akan melawannya, Nabi akan menghadapinya. Kalau Dajjal itu muncul ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka Nabi yang akan membantahnya dan Nabi yang akan membeberkan kesesatannya dan kesesatannya. Sebagaimana Nabi katakan, wa iyyahuju walastu fikum. Namun jika Dajjal itu muncul dan aku sudah tidak lagi di tengah-tengah kalian karena Nabi telah meninggal dunia, famruun hajijun nafsahu, maka masing-masing orang hendaknya menyelamatkan dirinya masing-masing. Terus gimana? Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Dan Allah adalah khalifahku yang kutitipi untuk menyelamatkan dan melindungi setiap muslim. Ini telah demikian dalam hadis riwayat Muslim. Fawakkalallaha azza wajalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasrahkan keadaan umatnya, kondisi umatnya kepada Allah. Dan di sini terdapat kalimat yang menarik. Nabi mengatakan, wallahu khalifati. Allah lah yang menggantikanku untuk menyelamatkan kalian dari tergoda dengan Dajjal. Maka hadis ini menunjukkan, perkataan Nabi ini riwayat Muslim, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu khalifah bagi manusia, bukan manusia menjadi khalifah bagi Allah. Sebagian penceramah atau banyak orang ceramah di televisi dan yang lainnya mengatakan kita manusia adalah khalifah Allah, pengganti Allah di muka bumi. Khalifah Allah, khalifatullah fil ard. Namun di hadis ini, di hadis tentang Dajjal, riwayat Muslim, Nabi malah yang betul malah Nabi katakan wallahu khalifati, Allah adalah khalifahku. Allah khalifahku ala kulli muslim, untuk menyelamatkan setiap muslim. Maka yang betul Allah itu khalifahnya manusia, pengganti manusia ketika orang itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, maka serahkan pada Allah dan Allah akan jadi Allah itu menjadi khalifah si manusia. Setelah Nabi wafat, Nabi katakan, setelah aku wafat kok muncul Dajjal, maka aku serahkan kalian kepada Allah dan Allah adalah khalifah untukku. Khalifah dalam artian penggantiku. Karena jika Nabi hidup, aku yang akan hadapi Dajjal. Demikian juga bahasanya ungkapan yang benar, Allah itu adalah khalifah manusia, pengganti manusia, kita jumpai di doa safar. Kita jumpai di doa bepergian. Maka ketika bepergian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca doa yang cukup panjang. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safari wa khalifatu fi ahli. Di doa bepergian, maka doa yang Nabi tuntunkan untuk dibaca setiap muslim, bukan hanya dibaca Nabi, namun dibaca setiap kita ketika kita bepergian. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah, engkaulah kawanku dalam perjalanan, engkau adalah kawanku, kawan yang menyertaiku dalam perjalanan. Wa khalifatu fi ahli, dan ya Allah, engkau adalah khalifahku tentang nasib keluargaku yang kutinggal di rumah. Tentang nasib keluargaku, anak dan istriku, atau anakku saja ketika safarnya bersama istri. Wa khalifati fi ahli, dan engkau adalah penggantiku tentang kondisi keselamatan dan kondisi keluargaku. Dan ini dituntunkan untuk dibaca oleh setiap muslim, sehingga yang betul Allah itu khalifahnya setiap muslim. Khalifahnya setiap muslim untuk menghadapi dajjal, khalifahnya setiap muslim ketika berpergian dan dia tinggalkan keluarga di rumah. Bukan malah manusia khalifahnya Allah. Bukan malah manusia itu khalifahnya Allah. Yang betul Allah itu khalifahnya manusia. Dalam masalah menghadapi dajjal, yang berdalil dalam masalah menghadapi dajjal, demikian juga ketika seorang itu bepergian dan dia tinggalkan keluarganya. Falhasil, maka kesimpulannya, sang Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan bahaya dajjal. Nabi ingatkan dengan peringatan yang keras. Nabi kabarkan bahasanya dajjal al-akbar itu akan muncul di akhir zaman. Maka dajjal itu ada dua macam. Ada dajjal yang disebut dengan dajjal al-akbar dan ada dajjal asghar. Dajjal akbar itulah dajjal yang sedang kita bahas, dan ada dajjal asghar. Nabi jelaskan di hadis, dajjal asghar itu adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu disebut dengan ad-dajjal al-asghar. Nabi katakan saya rujuna dajjaluna thalathuna kulluhum yadda'i annahu nabi. Ada di satu hadis Nabi sampaikan akan muncul dajjaluna thalathuna, 30 dajjal, kulluhum yadda'i annahu nabi, semuanya ngaku-ngaku kalau dia adalah seorang nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelahku. Maka Nabi sebut para nabi-nabi palsu itu dengan sebutan dajjal. Maka dajjal ada dua macam, dajjal akbar dan dajjal asghar. Dajjal akbar itulah dajjal yang muncul di akhir zaman, pertanda di depan mata sudah terjadi kiamat. Kiamat sudah di depan mata, dan dajjal asghar itu semua nabi-nabi palsu. Belum jadi nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab, atau kemudian Anas al-Unsi, atau kemudian lainnya, termasuk yang terakhir di Indonesia Musaddiq dan yang lainnya. Maka sebelumnya kemudian Mirza Ghulam Ahmad, maka semua mereka adalah dajjalun. Karena semua yang mengaku nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sebut, Nabi label dengan nabi dengan sebutan dajjal. Maka dajjal al-akbar akan keluar di akhir zaman, dan dajjal ini akan tinggal di muka bumi selama berada di bumi ini selama 40 hari. Namun 40 hari ini realitanya tidak real 40 hari. Karena hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Hari yang pertama itu sama dengan 1 tahun. Hari yang pertama itu lamanya sejak matahari terbit sampai tenggelam itu selama 12 bulan. Di hari pertama kemunculan dajjal, maka matahari dari terbit sampai tenggelam itu selama 365 hari. Artinya tabaqa asyamsu fi awji sama', maka matahari itu tetap masih gantung di berada di tengah langit selama 6 bulan dari di perjalanannya ke timur sampai ke barat. Ma taghibu hadil fatra atawila, maka matahari itu tidaklah menghilang selama masa yang lama ini. Kemudian matahari menghilang, itu malamnya itu 6 bulan. Hada yaum hada awalu yaumin, inilah hari pertama kedatangan kemunculan Dajjal. Maka Allah akan buat siang itu 6 bulan lamanya. Kemudian malam itu 6 bulan. Jam tetap normal, Pak. Jam tetap normal, cuma mataharinya tidak normal. Jam tetap normal. Ini jam tangan tetap normal. Ini sudah jam 12 tapi masih pagi. Masih kemudian matahari belum meletak-meletak, Pak. Padahal ini sudah jam 12 padahal. Jam itu normal, namun matahari yang tidak normal. Maka siang itu selama 6 bulan dan malam itu 6 bulan namanya. Itu kok bisa? Jawabannya gampang. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kun fayakun. Allah ingin jadinya demikian, ya jadi. Tidak ada yang walaysa dzalika 'ala Allah bi aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mau matahari itu kemudian 12 jam atau kemudian 6 bulan atau 1 bulan atau 6 bulan tidak masalah. Dan matahari pernah kemudian tertahan lama sebelum Dajjal. Di zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman setelah Musa. Ya, ada kemudian Nabi namanya Yusa bin Nun. Ya, Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun ini pernah satu ketika perang jihad melawan orang-orang kafir. Dan di peraturan perang, di konsensus perang di masa itu, bahasanya apapun keadaannya, kalau tenggelam matahari harus libur. Harus berhenti. Harus berhenti. Apapun yang terjadi. Begitu matahari tenggelam, itu artinya sudah selesai perangnya. Nah, ketika Nabi Yusa bin Nun itu memimpin perang ketika itu, menang itu di depan mata, namun sudah hampir tenggelam. Ini kalau diteruskan menang, tapi matahari itu sudah mau tenggelam, sudah sedikit di atas ufuk barat. Maka Nabi Yusa bin Nun berdoa kepada Allah Azza wa Jal, minta supaya matahari ditahan sampai menang dulu, baru tenggelam. Dan Allah kabulkan doanya. Jadi ini orang kafir itu sudah senang ini dah. Posisinya sudah tersudut, wah ini sebentar lagi tenggelam, mau tidak mau harus selesai. Ini konsensus internasional. Ketika itu dalam masalah perang, tidak mungkin dilanggar. Ini jadi aib besar, masalah serius. Nabi Yusa bin Nun berdoa dan Allah tahan matahari. Ini Allah tahan matahari. Jadi enggak tenggelam-tenggelam sampai perang itu selesai. Dan kemenangan di tangan orang-orang yang beriman yang dipimpin oleh Nabi Yusa bin Nun alaihi salatu wasalam. Maka proses tenggelam ketika itu berjam-jam. Ya. Proses tenggelamnya boleh jadi sejam, dua jam. Padahal harusnya 5 menit itu tenggelam. Itu harusnya 5 menit jadi 1 jam. Tenggelamnya tertunda sampai 1 jam. Delay 1 jam. Tenggelamnya matahari. Baru kemudian setelah menang, begitu selesai perang, kemudian di kaum muslimin langsung mataharinya tenggelam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.